campurenik najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kucipeles tampo mas nu mata kuas cimalaka pamandia naganya caina heran jajak gak sarang nyimojang indit mawa sariasi nyacapkan rasa hati cimalaka jadi jujukan caang bulan opat walas caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Kota letih campurenik najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kucipeles tampo mas nu mata kuas cimalaka pamandian ngagenyas caina heran jajak gak sarang nyimojang ingit mawar sariasi nyacapkan rasa katina cimalaka jadi jujukan caang bulan opat welas caang mabraha cahayana nama enak katinggalna kota Sumedang. bisa luar leor. Siluman, tong percayakan aja janji. Tapi tak gimana-mana bukti. Mang rupa-rupa gambar jemwarna. Eta mangan saukur karajinan tukang sablon. Pesta urang, keur ngomean nasib urang, salah nyolok madu hancur urang. Lahirlah hukum.

aku punya 5 orang pacar, tapi kelimanya sering bikin aku pusing, merepotkan. Pacarku yang kesatu namanya Tini, mata duitan dan tak suka ciuman. Pacarku yang kedua namanya Tina, tukang bohong dan paling doyan serong. Pacarku yang ketiga namanya Tina, orangnya gendut, hisapan di peluk kantor. Pacarku yang keempat namanya Tino, agresif tapi sering lukain bibir. Pacarku yang kelima namanya Penny, cewek pesantren jadi oga disentuh. Memang kelima-limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa, orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplo. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit, semua dokter gak ada yang sanggup obatin. Katanya aku harus dioperasi bedah, lantas dibiarkan mati. Astagfirullahaladzim. Thank you. benci. Salami, ngadat. Acah bogoh ka unang, unang bogoh ka longker, si eteh ngadadak masket. Dari manakah datangnya lintah? Darilah sawah terus turun ke kali. Perut mual terasa mau muntah, padahal nyium merek cuma sekali. Ah. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat cewek tidur terlentang. Ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi untuk mencuci tempat menggoreng. Pada nona aku tak bermaksud berjanji, tapi hanya sekedar nularin koreng. Ada roda di jalan tanjakan, tertimpa dahan si pohon jengkol. Ada janda menjerit kesakitan, gak taunya lagi dikerjain bandpol. Tinggilah tinggi air pancuran, terdengar kicau si burung pipit. Padahal satu bulan baru pacaran, badan jadi kurus habis dijepit. Jalan-jalan ke kampung Banjaran, mencari kadal di dalam gua. Mati juga aku tidak penasaran, kalau sudah pernah gamparin mertua. Terbanglah tinggi kapal-kapalan, jatuh ke ember ada airnya. Sungguhlah cantik wajah itu perawan, waktu ditelanjangin banyak kutilnya. Nenek-nenek, ompong makan bengkuang, tukang kredit cerewet datang menagih. Nenek-nenek ditindihin anak bujang, dasar genit besoknya minta lagi. Ada seorang bapak bawa merpati, merinding gak tahan pengen kencing. Rasanya diri ini hampir mati, waktu mimpi pantat digrogotin kucing. Tentara Jepang gagah tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri, kalau lihat bini orang lupa bini sendiri. Here. dodol. Kajen gelar kuriranda, kehormatan 100% terjaga. Asik otak mencet insinyur kapita, pikiranan atuh canda kembang tea. Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, tipe-tipe batur taraweh, manena jinet bul gapme. Jep adang gerkas septehnya bengharnya santri. kitu oge neng tuti keur geulis teh geno salat jeung pinter ngaji. Abong nu balalah keur kawasna mah doana diijabah ku Gusti. Tungtung Nabi sanga hiji. Dan nyata geuning hirup lamun urang melakon teh pasti bakal jadi bonteng. Melak goreng jadi goreng nya pasti. Dan nyata geuning hirup lamun urang melak cabe pasti bakal jadi cabe. Nu hade meunang nu hade jodona. Cep adang keur kasep teh nya beunghar-nya santri. Kitu oge neng tuti keur geulis teh geto salat jeung pinter ngaji. Abong nu balala keur kawas nama doana diijabah ku Gusti. Tungtungna bisa ngahiji. Tapi era ngajak jalan-jalan. Tumpah mobil umum dihitung kiluan. Dagis punggung tumpah beca mah teu bisa. Pala laur tukang beca tilar dunya. Tapi ayeuna kuring putus jeung manehna, teu walah kaya nyumponan barang daharna. Teu isuk teu berang teu sore henteu peuting. Sungut tuluy barang gayem teu bisa cicing. Kabeukeuna patagor jeung bala-bala. Ongo-ongo gegetuk cireng jeung gemblong. Bubur hayam mi kocok jeung pais peujit. Kadang-kadang neureuy buleut anak beuri. Thank you. kesaktian. Mun milik mana? Mun milik mana? Kakak untuk kaya, namun pasti cucinya. Ngaku berai dunia jadi jalan, asaku karena pikiran sarat. Nyata cinta dekabeh ningali dunia. Bobogohan 15 bulan jeng si Reno kurang bayaran ranang orang hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan singkat sebelah hawar hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang cicadas randang ora pangaboga hampir beak desangkarek di tali pak ya tenang naon bering-bering oge dah kudu pasrah meureun lain jodona manomat wae ta Kakang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaha abdi teh ka manehna teh Kakang Wahyu. Rumah tangga sing tarkin sabiasa-biasa we sapertos artin dan lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeung si Reno urang banjaran randang ora ade rupa anak bungsu banar gula salah naon atau salah salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon arif kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar hawar menang beja panas kuring goda gade kebro-broan barang ngapere marukan pangaboga hampir beaknya tersangkare di tali pak tos takdir takdir. saong mabok wae isuk berang meting sore pindah hareng ngador tembak cicing sia kumaha ae. Udah saong cuni wae baritara menang wae tidak hareng ngador tembak udah mau kulit awewe tunggal satu cekin wae kita harus ngadon tembak cicing sia kumaha ae. Cukup waktu ninggal masa datang kabe akibatna panyakit mang rupa-rupa hasil pembelakanana gering ribuh teka urus obat nasa ayah-ayah tunggung nadekat tunggungan tapi kadatang sakaran diharewos ditaruntun ucapkan kalimat tahlil udang bau ditembak sok siawan itu ngomong kuma aing ayeuna sok sieun sia nu kelok itu modar nya sakra itu aja koyo kerja lain nepi kana waktuna mah keung sia teh Bye.